ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyarul akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan kajian kita untuk membaca kitab Makarimul Akhlak. Pada kesempatan yang sebelumnya kita telah membaca penjelasan dari muallif rahimallahu taala tentang makna kaful adza yang terkandung dalam makna husnul khuluq. Maka kita masuk ke permasalahan yang berikutnya. Kata muallif rahimallahu taala, tsanian makna badlikan nada an nada huwal karam wal jud. Yang dimaksud dengan nada di sini adalah kemurahan hati, kedermawanan, yakni antab dhulal karam wal jud, yaitu engkau mencurahkan kedermawanan, kemurahan hati, memberikan ataukah mengeluarkan harta untuk memberikan pertolongan kepada saudara yang membutuhkan dari kalangan fakir miskin dan yang lainnya yang membutuhkan. Dan tentunya al-karam di sini, kedermawanan, kemurahan hati, tidaklah sebatas seseorang itu mencurahkan hartanya, memberi makan mereka yang membutuhkan makanan, memberikan pakaian, ataukah misalnya membantu pengobatan saudaranya. Akan tapi lebih daripada itu. Maka kata beliau rahimallahu taala, wal karam laisa kama yadhunnuhu ba'dun nas annahu badul mal faqat. Maka al karam, kedermawanan, kemurahan hati itu tidaklah sebagaimana yang disangka oleh sebagian manusia mengeluarkan harta saja. Bal al-karam yakunu fi badlin nafs. Bahkan al-karam, kedermawanan, kemurahan hati, bisa dengan jiwanya, dengan tenaganya, fisiknya. Aw fi badlin jah, ataukah dengan kedudukan, jabatan yang ia miliki. Wa fi badlil mal, wa fi badlil ilm, demikian pula mencurahkan harta dan juga ilmunya. Maka ini semuanya adalah merupakan bentuk al-karam, al-jud, kedermawanan, kemurahan hati. Memberikan pertolongan kepada saudaranya, baik dengan hartanya, ataukah dengan tenaganya, fisiknya. Melihat saudaranya dalam kondisi sakit, tidak ada yang bisa naam mencucikan pakaian, maka dia membantu dengan tenaga yang dia miliki mencucikan pakaiannya misalnya, ataukah memasakkan makanan, ataukah dengan ilmunya mengajarkan ilmu yang dia ketahui kepada saudaranya yang belum memahaminya tentang agamanya, belum bisa baca Al-Quran Karim, maka diajarkan. Ya, naam, mengajarkan kepadanya bagaimana sholat yang benar sesuai dengan apa yang dituntunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang lainnya, mencurahkan, ya, memberikan pertolongan saudaranya dengan jabatan kedudukan yang dia miliki, memberikan kemudahan saudaranya ketika mengurus sesuatu, bikin KTP misalnya, naam, ataukah perkara-perkara yang lainnya, ingin ketemu, ya, sama pejabat pemerintah, kalau dia sendiri tidak memungkinkan, maka dia membantu saudaranya karena dia memiliki kedudukan, jabatan, kedekatan dengan naam pemerintah misalnya. Selama yang demikian dalam hal kebaikan. Idza ra'aina shakhsan yaqdi hawajan hawaiji naam hawaijan nas. Idza ra'aina shakhsan yaqdi hawaijan nas, apabila kita melihat seseorang memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Ya. Pakaiannya, makanannya, tempat tinggal, ya, pengobatan dan yang sebagainya. Yusa'iduhum, ia membantu mereka. Yatawajjahu fi su'unihim ila man lam yastati'una al-wusula ilaihim. Dia pun menghadapkan urusan-urusan mereka kepada orang yang mereka tidak sanggup untuk bisa sampai ataukah ketemu dengan mereka. Nah, seperti tadi misalnya kita contohkan mau bikin, ya, KTP, mau ketemu Pak Lurah misalnya, ataukah Pak Camat, mungkin sulit, dia sendirian. Maka saudaranya yang dia miliki kedudukan, jabatan, membantu, ya, untuk bisa saudaranya tersebut ketemu dengan orang yang ia inginkan untuk ia menyelesaikan urusan-urusannya. Yansuru ilmahu bainan nas, ia menyebarkan ilmu di tengah-tengah manusia. Yabdhulu malahu bainan nas, kita melihat orang tersebut pun mencurahkan hartanya, ya, kepada manusia. Hal nasifu hadza bihusnil khuluq, apakah kita mensifati orang ini, dia adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur? Naam. Ya, jawabannya tentunya iya. nasifuhu bihusnil khuluq. Kita mensifati orang tersebut adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia, budi seperti yang luhur. Nah, di mana dia ya membantu saudaranya, mencurahkan hartanya, menyebarkan ilmunya, memenuhi kebutuhan-kebutuhan saudaranya yang mereka butuhkan, bantuan, pertolongan. Tentunya orang yang tersifati dengan sifat ini adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia, budi seperti yang luhur. Li'annahu badlun nada, karena dia mencurahkan kedermawanan, kemurahan hati, baik terkait dengan hartanya ataukah dengan tenaganya, fisiknya, ya, kedudukan ataukah ilmunya. Nah, wa li hadza qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi as-sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membimbingkan kepada kaum muslimin, mewasiatkan kepada mereka. Naam. Yaitu untuk mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsu makunta. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala larang. Karena dengan perkara ini seseorang itu akan terjaga, terpelihara dari adab Allah Subhanahu wa taala, dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wajib baginya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada, bagaimana keadaan dia, tidaklah berubah kondisi dia dimanapun, kapanpun, bagaimana kondisinya, senantiasa dia berupaya untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, sama saja apakah ketika dia di tengah-tengah manusia ataukah ketika dia sendirian, maka terus dia senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui kondisi keadaan hambanya, meskipun hamba tersebut ya bersembunyi dari manusia. Nah, karena tidak ada satupun yang tersamarkan bagi Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang ada di langit demikian pula yang di bumi. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai' fil ardi wa la fis sama'. Sungguhnya Allah tidaklah tersamarkan baginya nam satupun ya apa yang ada di bumi, demikian pula yang di langit. Yastaghfuna minan nas wa la yastaghfuna minallah. Mereka mungkin bisa bersembunyi dari manusia, tapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus senantiasa seorang muslim untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada, kapanpun, bagaimana keadaan dirinya, baik ketika bersama manusia di keramaian ataukah ketika bersendirian di tempat yang sepi, maka terus ya senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa saja Allah Subhanahu wa taala larang. Adapun keadaan seseorang yang dia ketika bersama manusia menunjukkan tentang ketakwaannya, menunjukkan tentang ibadahnya, kesolehannya, tapi ketika dia bersendirian di tempat yang sepi, naam, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyelisih syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan tanda kenifakan yang ada pada dirinya. Nah, maka yang wajib adalah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanah tamhuha. Naam. Dan iringilah keburukan itu dengan kebaikan. Maka niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukan itu. apabila seseorang muncul pada dirinya keburukan, terjatuh kepada kesalahan, dosa, maka seorang muslim ia akan bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan dan dosa tersebut, dan berusaha untuk mengiringi keburukan-keburukan yang dia terjatuh padanya dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan-kebaikan tersebut akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimish shalah tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at. Dan tegakkanlah salat pada setiap penghujung, dua penghujung siang, salat zuhur dan asar. Ya, dan sebagian permulaan malam, ya, salat maghrib dan isya. Karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Nah, mukhaliqin nas bi khuluqin hasan. Ini sahihnya. Dan bermuamalahlah, ya, dengan manusia dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik. Ya, kaful adza wa badlun nada, ya, wa talaqatul wajh. Nah, berusaha untuk menjauhkan dirinya, tidak menyakiti, mengganggu, mendzalimi saudaranya, mencurahkan kebaikan kepada saudaranya. Nah, wajah yang berseri-seri ketika bertemu dengan saudaranya. Nah, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Maka tentunya orang yang tersifati tadi, nah, yang senantiasa membantu saudaranya dengan hartanya, dengan ilmunya, kedudukan yang dia miliki, nah, maka dia adalah orang yang tersifati dengan sifat yang mulia, sifat yang terpuji. Wa min mukhalaqatin nas bi khuluqin hasan. Dan termasuk bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang mulia, yang baik. Annaka idza zulimta au usi'a ilaika fa innaka ta'fu wa tasfahu. Ya, apabila engkau dizalimi, apabila engkau, ya, diperlakukan yang tidak baik, buruk oleh saudaramu, maka engkau memaafkan. Engkau berlapang dada atas kezaliman, perbuatan buruk, perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh saudaramu. Nah, ya, yang mana kita ketahui bahwasanya manusia adalah merupakan makhluk sosial yang senantiasa tentunya berhubungan dengan manusia yang lainnya. Tentunya ketika dia berhubungan dengan manusia yang lainnya, ia akan mendapatkan, ya, terkadang sesuatu perbuatan, sikap, ucapan yang kurang baik yang muncul dari saudaranya, dari manusia yang lainnya. Nah, lalu bagaimana mauqif, sikap seorang muslim yang memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, menghadapi terhadap keburukan-keburukan saudaranya tersebut yang ia lakukan kepada dirinya, baik terkait dengan ucapannya ataukah perbuatannya. Nah, maka sikap seorang muslim yang memiliki akhlak yang mulia, nah, budi pekerti yang luhur dalam menghadapi, ya, perbuatan buruk dari saudaranya terhadap dirinya, na'am, ya, an ya'fwa wa yasfaha, memaafkan, na'am, berlapang dada. Terlebih lagi, na'am, orang tersebut, na'am, memiliki kedudukan yang besar di sisinya. Dia dari kalangan kerabatnya, ataukah dari kalangan tetangganya, teman dekatnya, dan yang lainnya. Nah, maka maafkanlah, ya, mereka berlapang dada. Nah, apalagi kalau mampu untuk membalas keburukan mereka dengan, ya, berbuat kebaikan kepadanya. Nah, ya, yang dengan sebab itu boleh jadi akan semakin mendekatkan Naam. Kepada dirinya yang tadinya musuh menjadi teman yang baik. Naam. Akan tapi yang demikian sesuatu yang berat. Kecuali mereka yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang mampu menahan jiwanya atas perkara yang ia benci. Naam, karena tabiat manusia ketika mendapatkan naam perbuatan yang tidak baik dari manusia yang lainnya, tabiatnya adalah membalas keburukan tersebut dengan keburukan yang semisalnya. Dia tidak memaafkan perbuatan keburukan saudaranya. Apalagi untuk berbuat kebaikan padanya. Itu tabiat manusia. Nah. Akan tapi apabila dia mampu ya untuk memaafkan, terlebih lagi untuk berbuat baik kepadanya, membalas keburukan saudaranya dengan kebaikan, maka kemuliaan keutamaan yang akan dia dapatkan. Nah, ya, hanya orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjalankan hal tersebut. Yang tentunya kita berusaha untuk na'am mencapainya. Wa may yulaqaha ilal ladzina sabaru wa may yulaqaha ila dzuhabin adzim. Tidak akan mendapatkan sifat-sifat yang mulia tersebut. Memaafkan, membalas kebaikan, keburukan dengan na'am kebaikan. Ya, tidak mendapatkan mencapai sifat-sifat itu kecuali mereka orang-orang yang mampu bersabar. Menahan jiwanya semata-mata untuk mendapatkan keridhaan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Waqad imtadahallahul 'afina 'anil nas, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memuji mereka orang-orang yang nak memaafkan kesalahan-kesalahan keburukan saudaranya, keburukan manusia. Faqala fi ahli jannah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata kepada mereka penduduk ahli jannah, di mana mereka sifat-sifatnya, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra' wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menginfakkan, membelanjakan hartanya baik di saat kondisi lapang ataukah di saat kondisi sempit. Wal kadhimina al-ghaidha, dan mereka adalah orang yang mampu menahan kesabaran dalam keadaan dia mampu untuk melampiaskan kemarahan tersebut. Ya, mampu menahan kemarahannya. Ya, bersabar. Wal afina 'anil nas, dan mereka maafkan ya manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka orang yang berbuat ihsan, kebaikan. Wa qala ta'ala wa anta'fu aqrabu litaqwa, dan ya, maaf kalian itu kepada manusia lebih dekat dengan ketakwaan. Wa qala ta'ala wal ya'fu wal yasfahu, dan hendaklah mereka itu memaafkan dan hendaklah mereka itu berlapang dada. Wa qala ta'ala faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka barang siapa yang dia itu memaafkan dan berbuat kebaikan, mengadakan perbaikan, maka pahalanya itu atas Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaminnya. Nah. Wa kullu insan yattasilu binnas, setiap manusia maka dia akan berhubungan dengan manusia yang lainnya. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak terlepas untuk berhubungan, berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Fala budda an yajida minan nasi syai'an minal isa'ah, maka mesti nah ia akan mendapatkan dari manusia sesuatu dari nah perbuatan yang tidak baik. Nah, baik terkait ucapannya ataukah perbuatannya, ya, pasti akan mendapatkan yang demikian itu. Fa mauqifuhu min hadil isa'ah, maka sikap dia nah atas ya perbuatan buruk ini, an ya'fu wa yasfah, memaafkan dan berlapang dada. Wal ya'lam 'ilmal yaqin anna bi 'afwihi wa safihi wa mujazatihi sawfa tanqalibul adawah baina wa bain akhi ila wilayah wa mahabbah na'am wa sindaqah. dan hendaklah dia mengetahui dengan pengetahuan yang secara yakin bahwasanya dengan ia memaafkan, berlapang dada, membiarkan berlalu begitu saja atas perbuatan buruk saudaranya, maka niscaya yang demikian itu akan berbalik, merubah yang tadinya menjadi musuh, yang tadinya musuh antara dirinya ya, dan saudara tersebut akan menjadi teman, kekasih, ya, bersaudara. Dengan perbuatan baik, ya, dengan memaafkan, berlapang dada, apalagi membalas keburukannya dengan kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim. Dan tidaklah sama ya kebaikan dan keburukan itu. Tolaklah keburukan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Balas keburukan dengan perbuatan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'anna waliyyun hamim. Maka tiba-tiba orang yang tadinya antara dirimu dengannya itu ada permusuhan. Ya, dengan membalas keburukan dengan kebaikan, maka akan menjadikan dia sebagai teman yang dekat. Perhatikan ayat ini. Bagaimana disebutkan, ya, didatangkan natijah, buah yang akan didapatkan ketika seorang membalas keburukan saudaranya dengan perbuatan kebaikan. Dengan, ya, kata idza. Idza fujaiyah. Yang menunjukkan bahwasanya buahnya itu, hasilnya yang akan didapatkan itu ya sesuatu yang begitu cepat. Ya. Idza fujaiyah menunjukkan kejadian itu sesuatu yang segera, cepat. Sehingga natijah yang akan dia dapatkan atas perbuatan kebaikan dalam rangka untuk membalas keburukan saudara tersebut, ya, ia akan mendapatkan. Dengan segera, yang tadinya musuh akan menjadi, ya, teman. Ya, kita lihat, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, akhlak mulia yang ada pada diri beliau, yang merubah kondisi mereka yang dahulunya adalah merupakan orang yang membenci, memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang-orang dekat beliau, orang-orang khusus beliau yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang senantiasa membela, menjaga, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjihad dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka para sahabat ridwanullah anhum ajmain. Ya, yang sebelumnya di antara mereka sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan akhlak budi pekerti yang luhur yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan mereka yang tadinya membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai beliau. Ya. Menjadi orang-orang dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semestinya ya, terlebih lagi bagi mereka para pembimbing, pengajar ya, mudarris, mudarrisah, para dai, agar supaya mereka memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur. Karena dengan itu tentunya akan lebih dekat untuk nasihat, bimbingan, dakwah yang ia sampaikan diterima oleh manusia. Naam, oleh orang yang mendengarkan nasihatnya, bimbingannya, wejangannya. Naam. Ya. Sehingga orang tersebut pun akan menerima dakwah. Ya. Melakukan kebaikan yang ia arahkan. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan dan dosa karena mendengarkan ya nasihat bimbingan dari orang yang nampak terlihat memiliki akhlak yang mulia, budi seperti yang luhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekian banyak tentunya contoh yang ada pada diri beliau. Bagaimana beliau memaafkan ya, tidak membalas keburukan atas perbuatan keburukan yang ditimpakan kepada beliau. Nah, tapi membalas dengan kebaikan. Yang dengan itu menyebabkan seorang itu dekat menerima dakwah, nasihat, masuk ke dalam Islam. Nah, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bertemu seorang badui. Yang pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pada pundak beliau selendang, yang kemudian badu ini menarik dengan kerasnya hingga membekas ya tarikan tersebut pada pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya badu ini mengatakan, "Ya Muhammad," karena seorang badui tidak mengetahui adab bagaimana semestinya manggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikan kepadaku ya harta Allah Subhanahu wa taala yang ada pada di sisimu. Sudah dia na'am menarik senindang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keras sampai membekas pada pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ia pun juga meminta sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ternyata seorang badui, beliau pun tersenyum dan memerintahkan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain untuk memberi apa yang ia minta. Nah, ya. Kalau seandainya kita ya diperlakukan seperti itu, apakah mungkin kita mampu ya untuk bisa bersabar atas tindakan keburukan yang dilakukan kepada diri kita? Keumumannya atau biat manusia ingin membalas keburukan tersebut dengan sesuatu yang setimpal dengannya, sepadan. Nah, ya, tidak memaafkan apalagi memberi sesuatu yang diminta dalam kondisi telah berbuat keburukan kepada diri kita. Nah, tapi lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatuna qudwatuna, yang kita pun berupaya untuk berusaha mencontoh beliau alaihi salatu wassalam dan yang lainnya. Nah, wal nafham min hadza anna al afwa anil jani mahmudun mutlaqan wa ma'murun bihi. Hanya saja di sini beliau mengatakan, apakah kita memahami dari sini bahwasanya memaafkan kepada orang yang berbuat kejahatan keburukan ya itu dipuji, dianjurkan secara mutlak? Nah, qad yafhamul ba'dhu minal ayah hadzal kalam. Terkadang sebagian manusia memahami dari ayat ini ya dengan pemahaman demikian, menunjukkan tentang ya perkara yang dipuji, dianjurkan secara mutlak untuk memaafkan orang yang berbuat kejahatan kepada seorang. Walakin na'am liyakun ma'luman annal 'afwa innama yuhmadu idza kana al-'afu ahmad. Akan tapi tidaklah perlu diketahui bahwa memaafkan itu akan terpuji apabila ketika dia memaafkan kepada orang yang berbuat kejahatan keburukan kepada dirinya itu sesuatu yang akan mendapatkan ataukah mendatangkan yang lebih baik. Nah, ya. Mendatangkan perbaikan dia sadar, dia bertobat, tidak mengulangi perbuatan tersebut. Nah, diketahui orang tersebut adalah orang yang pada asalnya adalah orang yang baik. Nah, maka tentunya dalam kondisi yang semacam ini, ya, dianjurkan lebih utama untuk memaafkan. Fa idza kana al-akhdhu ahmad fal akhdhu afdal. Ya, disebutkan dalam kitab ini al-afu yang zahir terdapat kekeliruan di sini. Naam. Ya. Naam, wallahu ta'ala muswab. Fa in kana al-akhdhu ahmad fal akhdhu afdal. Apabila untuk memberikan hukuman itu lebih baik kepada orang yang berbuat kejahatan keburukan tersebut, maka ya, dengan naam memberikan hukuman tersebut tentunya lebih utama. Nah, apabila orang tersebut ternyata diketahui orang yang jahat, orang yang jelek, ma'ruf tentang keburukannya, sering berbuat kerusakan, kalau diberikan maaf, justru dia akan terus-menerus atas perbuatan keburukan itu. Nah, maka untuk memberikan pelajaran, ya, untuk, ya, nah, dihukum orang tersebut, diadukan. Nah, ke pihak yang berwajib dalam hal ini untuk mendapatkan hukuman, supaya dia jera, supaya dia sadar, berhenti, tidak terus-menerus melanjutkan keburukannya. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul dzalimin. Dan balasan keburukan itu adalah keburukan yang semisalnya. Maka barang siapa yang dia memaafkan dan ya berbuat kebaikan, mengadakan perbaikan, maka pahalanya itu atas Allah, di mana Allah tidak mencintai mereka orang yang berbuat kedzaliman. Fa ja'ala al-'afwa makrunan bil isna. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ayat ini na'am menjadikan ya, al-'afwu memberikan maaf itu digandengkan dengan bil isna. Kalau memaafkan itu mendatangkan perbaikan, orang yang berbuat keburukan tersebut berhenti, sadar, bertobat, ya, nah, tidak mengulangi lagi. Maka itu yang dilakukan. Allah menggandengkan dengan al-isnah. Kalau al-afu tersebut, nah, mendatangkan perbaikan. Tapi kalau ternyata dengan al-afu maafkan, orang yang berbuat kejahatan itu justru semakin dia terus-menerus atas kejahatannya, perbuatan buruknya. Nah, maka dalam kondisi yang semacam ini, al-afu, ya, nah, bukan sesuatu yang pada tempatnya tidak terpuji. Nah, fal afu qad yumkin an yakuna ghaira isna. Maka memaafkan terkadang, ya, na'am, itu ya tidak mendatangkan perbaikan. Faqad yakunu hadzal ladzi jana 'alaika wa jatara 'alaika rajulan syariran ma'rufan bisyar wal fasad. Maka terkadang orang yang berbuat kejahatan, keburukan kepadamu ini dan berani mendzalimi dirimu adalah seorang yang dia buruk, dikenal tentang keburukannya, kejahatannya, sering berbuat kerusakan. Falau afauta anhu latamada fi syarrihi wa fasadihi. Fal afdal fi hadzal maqam an ta'khud hadzal rajul bijari ratihi li anna fi dzalika isna. Kalau seandainya engkau memaafkan orang yang semacam ini keadaannya, nah, yang menyebabkan dia terus-menerus dalam keburukannya, perbuatan ya kerusakan yang dia terus lakukan, maka yang lebih baik, yang lebih utama pada posisi yang semacam ini, ya engkau ya memberikan hukuman kepadanya, mengadukan kepada yang berwajib misalnya atas perbuatan dosa dan kesalahannya. Li'anna fi dzalika isnah, karena yang demikian itu ya akan mengadakan perbaikan. Nah, qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, al-isnah wajibun wal afu mandub. Nah, perbaikan itu sesuatu yang wajib, sedangkan memaafkan itu sesuatu yang mandub, mustahabbah, sekedar anjuran saja, tidak sampai kepada tingkatan wajib. Fa idza kana fil afwi fawatul isnah, fa makna dzalika annana qadimna manduban ala wajib. Apabila dalam memaafkan tersebut akan ya menghilangkan perbaikan, terluputkan perbaikan padanya, tidak mendatangkan perbaikan, maka maknanya itu kita mendahulukan sesuatu yang mandub atas yang wajib. Wahada la ta'ti bi syariah. Dan yang semacam ini tidaklah datang dalam syariat. Ya, dalam agama Islam. Wa shadaqa rahimallahu ta'ala. Karena agama Islam itu dibangun untuk mendatangkan kemaslahatan. Ya. Naam. Dan untuk menolak, menjauhkan dari perkara-perkara yang memadorotkan. Ya. Menganjurkan untuk mendatangkan yang lebih baik. Apabila terdapat dua perkara yang kedua-duanya baik, yang tidak memungkinkan untuk dikerjakan ya secara bersamaan, maka mendahulukan mana yang paling baik, mana yang paling aslah, ya, mana yang paling bermanfaat antara wajib dan mandub. Tentunya yang wajib didahulukan daripada yang mandub, bukan sebaliknya. Nah, wallahu ta'ala alam shawab. Mungkin itu yang bisa kita baca di kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi wasallam. Mubarakun nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.